marah, tiada berkilat. Atuk coba ungkapkan segala gejolak cinta lama terpendam di dalam dada. Tak ingin diriku tanpa ada kamu berdua rengku. Segala rasa milik kita. Oh, cinta kamu walau sedetik saja bau wadahku susuri relung hati biar tak mungkin selamanya. Cinta kamu walau sedetik saja bau wadahku susuri relung hati biar tak mungkin selamanya. Oh, oh. Ketika melangkah ke sana api asmara tiada berkilat. Atuk coba ungkapkan segala gejolak cinta lama terpendam di dalam dada. Ada rasa ragu selalu membelenggu harapan kasih yang telah tertumpah sirami jiwa. Oh, cinta kamu walau sedetik saja bau wadahku susuri relung hati biar tak mungkin selamanya. Cinta kamu walau sedetik saja bau wadahku susuri relung hati biar tak mungkin selamanya. Jump.